Sang bercinta ku tidur di dalam pelukmu, di antara rambut yang terurai dan degup di dada. Ku dengar, ku rasa membisikkan kata bahagia. Lalu tanpa